بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, dengan memohon bimbingan, taufik, petunjuk dan pembenaran dari Allah Jalla wa'ala, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imami Muslimin rahimahullahu ta'ala. Masih kitab Al-Zikir wa'ad-Dua wa'at-Tawbah wa'al-Istighfar, bab yang ke-15. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Qala al-Imamu al-Nawawi rahimahullahu ta'ala: باب التعوذ من العجز والكسل وغيره. الإمام النووي membuatkan bunyi bab, yaitu bab التعوذ من العجز والكسل, berlindung atau memohon perlindungan kepada Allah dari العجز lemah, ya, الكسل malas. Ya. Al-ajiz al-lemah, al-kasal malas. Jadi kedua-duanya ada dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghairihi, dan yang lainnya. Dan yang lainnya. Kemarin kita sudah jelaskan makna al-ajiz, ya. Yaitu apa? Lemah, hilang, tidak adanya kemampuan. Hilangnya atau tidak adanya kemauan, ya. Begitu juga sifat malas, ya. Malas untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan sementara ia mungkin untuk melakukannya. Ini yang dijadikan, atau ini yang merupakan dua sifat yang Nabi SAW berta'awudz darinya. Hadis yang pertama di bawah bab ini nomor 6823. Qala, ya, 6824. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala: haddathana Yahya ibn Ayyuba qala haddathana ibn Ulayyata qala وأخبرنا سليمان التيمي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. Hadis Anas radhiyallahu taala an yang dibawakan oleh Imam Muslim di sini dengan sanad yang sangat tinggi, ya, dengan sanad yang ulu, antara Imam Muslim dengan Nabi SAW empat orang perawi, Yahya bin Ayyub, kemudian Ibn Ulayya Ismail, kemudian Sulaiman At-Taimi, kemudian Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Ini termasuk sanad yang tinggi di Sahih Muslim. Ya. Anas bercerita kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzu bika minal ajizi wal kasal. Ini yang berhubungan dengan bab. Allahumma inni a'udzu bika minal ajizi wal kasali. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung denganmu dari al-ajiz, lemah, wal-kasal, dan malas. Kemudian wal-jubni wal-haram, dan saya berlindung denganmu dari al-jubn, penakut, wal-haram, yaitu usia lanjut, yaitu pikun. Kemudian wal-bukhl, dan sifat bakhil. Jadi ada beberapa sifat yang Nabi SAW berlindung kepada Allah darinya. Yang pertama al-ajiz, yaitu lemah, al-kasal malas, al-jubun penakut, al-haram, yaitu usia renta atau usia tua sekali, atau dinamakan dengan pikun. Kemudian yang kelima al-bukhul, sifat bakhil. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan doanya, wa a'udzu bika min adzabil qabri, dan saya berlindung denganmu dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah hidup dan mati. Dari fitnah hidup, itu fitnah-fitnah yang dialami dalam kehidupan, ya, ujian dan cobaan, ya. Kemudian wal mamat, fitnah-fitnah yang dialami, dilalui setelah kematian. Ini beberapa ta'awudz yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi panduan bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita berdoa kepada Allah. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari hal-hal tersebut, maka kita tentu lebih utama memohon perlindungan dari sifat-sifat dan dari hal-hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli. Kemudian wa a'udzu bika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Berlindung dari azab kubur dan dari fitnah hidup dan mati, ini disunnahkan untuk membacanya sebelum salam bersama dengan dua yang lainnya, yaitu azab neraka dan fitnah al-masihid dajjal. Fitnah al-masihid dajjal. Ini hadis yang pertama, dan tentu sangat bagus ya ketika nanti terkumpul semua zikir-zikir dan doa-doa yang ada di kitab zikir doa taubat dan istighfar ini, kemudian menjadi panduan. Ya, tinggal dikumpulkan hadis siapa tanpa sanad, kemudian bisa jadi karena memang ada bergabung dengan riwayat yang lain, ya, antara satu ungkapan dengan ungkapan yang lain terkadang disatukan dalam satu hadis. Sebagaimana di sini disatukan al-ajiz, al-kasal, al-jubun, al-haram, al-bukhul, kemudian dari berlindung dari azab kubur dan fitnah hidup dan mati. Ya. Hadis kedua. وأما استعاذته صلى الله عليه وسلم من الجبن والبخل فلما فيهما من التقصير عن أداء الواجبات والقيام بحقوق الله تعالى وإزالة المنكر والإغلاظ على العصاة، ولأنه بشجاعة النفس وقوتها المعتدلة تتم العبادات ويقوم بنصر المظلوم والجهاد، وبالسلامة من البخل يقوم بحقوق المال وينبعث للإنفاق والجهد ولمكارم الأخلاق، ويمتنع من الطمع فيما ليس له. Ini uraian dari An-Nawawi dari maksud meminta perlindungan dari al-ajaz dan kasal, lemah dan malas. Kata beliau, adapun beristi'adzahnya Nabi dari al-jubun wal bukhul. Ya, dari al-jubun. Al-jubun penakut, al-bukhul bakhil. Hikmahnya atau sebabnya, falima fihima, karena pada dua sifat ini, penakut dan bakhil, minat taksiri an ada'il wajibat. Ya, terkandung di dalamnya kelalaian dari menunaikan kewajiban-kewajiban. Orang yang penakut dan orang yang malas, banyak kewajiban-kewajiban yang tidak akan dilakukannya karena dua hal tersebut, karena penakutnya dan juga karena bakhilnya. Kemudian juga wal qiyami bihuquqillah, tidak akan dilakukannya atau tidak akan ditegakkannya hak-hak Allah, ya, karena bakhil. Hak Allah seperti bersedekah, ya, yang dianjurkan oleh agama, zakat dan yang lainnya, karena bakhil dan juga karena takut, ya, karena penakut, tidak dilakukan hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak Allah dari ibadah. Kemudian juga izalatul munkar, ya, terkadang untuk mengingkari sebuah kemungkaran tidak dilakukan karena sebab takut, ya, karena sebab takut, maka izalatul munkar atau ingkarul munkar tidak tegak. Ini juga disebabkan oleh sifat ini. Kemudian wal ighlad 'alal usat, karena takut tidak ada sikap tegas terhadap pelaku-pelaku maksiat. Ya, terkadang orang bermuka dua, karena takut dia bermuka dua membiarkan atau bahkan seakan-akan merekomendasi orang berbuat maksiat. Sebabnya karena takut. Ya. Kemudian wali annahu bisaja'atin nafsi, ini lawan dari takut, hasil dan buah dari keberanian, ya, wa quwwatiha, dan kekuatan yang mu'tadilah, yang sesuai dengan tuntunan agama, bukan kuat badan saja tetapi kekuatan jiwa. Ya, terkadang kekuatan jiwa ini ada pada badan yang tidak kuat. Ya. Ada pada badan yang tidak kuat nampaknya, ya, dari postur tubuhnya kecil tetapi kekuatan jiwanya luar biasa, ya, tatimmul ibadat, maka dengan itu terlaksanalah ibadah-ibadah yang dengan sempurna, ya, dengan sempurna. Wa yaqumu bi nasril mazlumi wal jihad, dengan kekuatan jiwa, kekuatan iman, ya. Yang lawan dari penakut tadi bisa dilakukan perbuatan yang terpuji, yaitu membantu orang-orang yang terzalimi, kemudian juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, meskipun dari postur tubuh seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, postur tubuhnya kecil, ya. Postur tubuhnya kecil, ukuran badannya kecil, tetapi dia salah satu dari Ashabu Badr, dari pasukan perang Badar, dan bahkan dia yang memang itu cita-citanya, yang menginjakkan kakinya ke dada Abu Jahal setelah ditumbang oleh dua orang remaja Ansar, ya. Dia letakkan diinjaknya dada Abu Jahal karena memang dia melihat bagaimana bejatnya, bagaimana jahatnya Abu Jahal dalam memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia yang bercerita ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diletakkan di atas punggungnya saat sujud isi perut unta. Ya, isi perut unta, dia yang menyaksikan. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa saat itu di perang Badar. Dia mendapatkan kesempatan untuk membalas atau untuk melepaskan kebenciannya. Dan dia yang memenggal kepala Abu Jahal, ya, dan membawanya kepada Nabi SAW. Dan saat itu pun Abu Jahal dengan keangkuhannya mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, enyahkan kaki kotormu dari dadaku. Ya, bagaimana kesombongan yang luar biasa, tetapi keberanian Abdullah bin Mas'ud yang luar biasa keberaniannya. Dan Nabi SAW pernah mengatakan bahwa kedua betisnya yang kecil itu di hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Jadi keberanian bukan mutlak ada pada postur tubuh, ya, yang besar, yang kekar, tidak. Tetapi keberanian ini adalah sifat bawaan, sifat kalbu, sifat jiwa. Ya. Dengan itu ditegakkan jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala seperti dua orang remaja Ansar tadi, keberaniannya, padahal dia masih kecil, remaja. Ya. Wabis salamati minal bukhul, ini tentang bakhil, ya. Dan dengan selamatnya seseorang dari sifat bakhil, maka yaqumu bihuquqil mal. Itu yang tadi kita sampaikan, maka dia akan menegakkan hak-hak harta, ya. Karena harta itu punya hak, bukan hanya sekedar kita memilikinya sebagai hak kita. Harta itu sendiri memiliki hak yang harus ditunaikan, ya. Wa yamba'itsu lil infaqi wal jud, dengan sifat dengan selamatnya seseorang dari sifat bakhil, maka dia akan selalu terdorong, bersemangat untuk menginfakkan hartanya dan untuk mendermakan, menjadi seorang yang dermawan. Wali makarimil akhlak, dan dengan selamatnya dari sifat bakhil, dia akan selalu termotivasi untuk berakhlak yang mulia. Wa yamtani'u minat tama', dan dia akan jauh dari, selamat dari sifat tamak terhadap harta. Fima laysa lahu, karena kalau bakhil, ya, kalau sudah diselimuti oleh sifat bakhil, yang punya orang jadi milik kita, maunya semua yang dimiliki oleh orang milik kita. Kalau sudah selamat dari sifat bakhil, maka hilanglah rasa tamak untuk mendapatkan apa yang bukan miliknya, merasa cukup dengan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari tamak qanaah, lawan dari tamak adalah qanaah, ya. Kemudian beliau menukilkan perkataan para ulama, dan ini sangat luar biasa, ya, kenapa Nabi berlindung kepada Allah dari al-kasal, kemudian dari al-bukhul, dari al-jubun, tak penakut, kemudian dari sifat bakhil, ya. Sangat luar biasa dari uraian Nawawi rahimahullahu taala. Kita lanjutkan hadis 6825. Qala rahimahullahu taala wa haddatsana Abu Kamil qala haddatsana Yazid ibn Zuraiin qala Ha'un wa haddatsana Muhammad ibn Abdul A'la qala haddatsana Mu'tamir kilahuma 'an at-Taymiyyi 'an Anas radhiyallahu 'anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أن يزيد ليس في حديثه قوله ومن فتنة المحيا والممات. Yeah. Hadis yang sama dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan jalur sanad yang lain. Ada beberapa jalur di sini. Yang pertama dari gurunya Abu Kamil Al-Jahdari, ya, dari gurunya Abu Kamil Yazid ibn Zuray. Kemudian jalur yang kedua Muhammad ibn Abdul A'la dari gurunya Mu'tamir. Yazid ibn Zuray dengan Mu'tamir meriwayatkan dari Sulaiman al-Taymi yang telah berlalu, dari Anas ibn Malik. Dan ada sedikit perbedaan dari dua jalur ini, yaitu Yazid ibn Zuray tidak ada di hadisnya tambahan wa min fitnatil mahya wal mamat. Dia hanya sampai pada wa a'udzu bika min adzabil qabri titik, ya. Tidak ada tambahan wa min fitnatil mahya wal mamat. Berikutnya 6826. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن مبارك عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعوذ من أشياء ذكرها والبخل. Masih hadis Anas, hadis Anas dibawakan oleh Imam Muslim dengan ringkas sekali ya, bahwa Anas bercerita Nabi SAW memohon perlindungan, ta'awwadha min asya, dari beberapa perkara, zakaraha, yang disebutkan oleh Anas, dan ditambahkan di situ dari al-bukhul ya. Min asya'a tidak disebutkan yang lain-lainnya, dia hanya mengisyaratkan dari beberapa perkara, kemudian ada tambahannya wal bukhul, yaitu dari sifat bakhil ya. Berikutnya 6827. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Bakr ibn Nafi'in al-Abdiy qala haddathana Bahz ibn Asad al-Ammiy قال حدثنا هارون الأعور قال حدثنا شعيب بن الحبحاب عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر ومن وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات. Yeah. Masih hadis Anas radhiyallahu taala an, dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan jalur sanad yang lain. Yang di sini Anas bercerita bahwa Nabi SAW berdoa dengan doa-doa berikut ini, biha'ula'id da'awat. Beliau menyampaikannya, Allahumma inni a'udzu bika minal bukhl wal kasal wa ardhalil umur wa adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat. Nabi meminta perlindungan kepada Allah dari bakhil ya, dari malas, dari ardhalil umur. Ini yang al-haram dalam ungkapan doa yang lain. Al-haram adalah ardhalil umur, yaitu usia yang benar-benar lemah dan tidak ada sudah lemah semuanya, badannya lemah, pemikirannya lemah ya, itu yang dimaksud dengan ardhalil umur, usia tua renta. Kemudian azab kubur, kemudian fitnah hidup dan mati, fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Dalam lafaz hadis ini tidak ada al-ajiz, tidak ada al-ajiz, yang ada adalah al-kasal saja. Ya, bukan berarti tidak ada hubungannya dengan bunyi bab, ada, yaitu tentang kemalasan. Sementara yang al-ajiz, sifat lemah, itu sudah ada di lafaz hadis-hadis sebelumnya. Intinya, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW memohon perlindungan dari sifat lemah ya, sifat lemah, kemudian memohon perlindungan dari sifat malas dan yang lain-lainnya seperti tadi, dari bukhul, al-jubun, al-haram ya, dan dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian. Dan doa ini ya, sangat dianjurkan kita untuk menghafalnya, dan sangat mudah ya, sangat mudah. Dan ini tidak mesti berurutan ya, tidak mesti berurutan. Yang penting kita tahu bahwa sifat malas, sifat lemah, usia tua renta, kemudian penakut. Ya, ini sifat-sifat yang Nabi memohon perlindungan kepada Allah darinya. Tinggal kita ketahui lafaz bahasa Arabnya, lalu kita memohon perlindungan dengan Allahumma inni a'udzubika minal ajizi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa ardhil umur. Nah, kemudian tentang azab kubur dan fitnah kehidupan dan kematian ini seringkali kita baca sebelum salam dalam salat-salat fardu. Ya. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan bab berikutnya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala bab fi at-ta'awudz min su'il qada'i wa daraki asy-syaqa'i wa ghairihi. Ya, ini secara khusus juga permohonan kepada Allah dari beberapa yang lain. Yang pertama adalah su'il qada. Su'al qada, buruknya qada. Ya, buruknya qada, keputusan Allah ya dalam hidup di dunia, setelah kematian, dalam harta, dari sisi kesehatan, keselamatan, afiyah, ya, dan yang lain-lainnya, memohon kepada Allah perlindungan dari buruknya qada. Qada adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Buruknya di sini bukan buruknya dari keputusan yang memutuskannya, tapi buruknya pada kita yang menerima. Karena semua keputusan yang ditetapkan oleh Allah baiknya. Wasyarru laisa ilaik. Keburukan itu tidak dinisbatkan kepada Allah. Tapi buruk yang dimaksud adalah kita yang menerima. Ya, makanya beriman kepada takdir itu ada dua. Apa? Hulwihi wa murrihi, khairihi wa syarrihi. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Yang baik dan yang buruk ini, itu pembagiannya kepada kita yang menerima takdir. Tetapi Allah yang menentukan dan menetapkannya, semuanya baik. Tidak ada yang ditetapkan oleh Allah buruk. Ya. Dan tidak dinisbatkan buruk itu kepada Allah. Makanya jin yang beriman, ketika dia bercerita dalam Al-Quran yang diceritakan oleh Allah, wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Ini luar biasa adabnya jin ini, ya, jin yang beriman dalam mengungkapkan kata-kata tentang takdir ini, tentang keputusan. Wa anna la nadri, sesungguhnya kami tidak tahu. Ini jin yang bercerita ketika langit sudah benar-benar siaga satu. Ya, mereka tidak lagi leluasa untuk naik, apalagi untuk mangkal di langit. Sebelumnya mereka bisa mangkal. Naq'udu minha maq'ida lis-sam'i. Ya. Kita memiliki tempat-tempat mangkal untuk mencuri dengar dari berita langit. Tetapi ketika Al-Quran turun, wahyu turun, langit sudah dijaga dengan ketat. Mereka heran, ini kenapa? Ya. Nah, ini yang diungkapkan oleh mereka. Wa inna la nadri, sungguhnya kami tidaklah mengetahui. Asyarrun urida, apakah keburukan yang diinginkan. Jadi tidak disebutkan oleh mereka Allah yang menginginkan. Jadi ketika mereka mengungkapkan keburukan, mereka menggunakan dalam ilmu bahasa dengan sigat mabniyun lil majhul, yaitu bima la yusamma fa'iluhu, yang pelakunya tidak disebut, di keburukan yang diinginkan. Fil ardi, di bumi, am arada bihim rabbuhum, ketika dia mereka menyebutkan kebaikan rasyada, mereka langsung menetapkan Allah atau Rabb mereka Allah menginginkan kebaikan, petunjuk. Ketika mereka mengatakan keburukan yang diinginkan, mereka tidak menisbatkan kepada Allah, tapi menggunakan diinginkan. Tetap, lain halnya ketika mereka mengatakan rasyada, yaitu petunjuk, mereka langsung mengatakan Allah, Rabb manusia yang menginginkan. Ini luar biasa. Dan su'ul qada yang ada dalam ungkapan doa ini, dia kepada kita, kita yang menerima. Kita yang menerima terkadang sangat memberatkan, menyakitkan, menyempitkan, menyedihkan, melukai jiwa kita. Ya, keputusan Allah Subhanahu wa taala, tetapi takdir itu bila diarahkan kepada yang menentukan, maka itu semuanya hikmah, semuanya baik. Kemudian Nabi SAW dalam doanya juga mengatakan, wal khairu kulluhu biyadaik, semua kebaikan itu ada di tanganmu, wasyarru laysa ilaik, dan keburukan tidak dinisbatkan kepadamu ya Allah, dalam doa Nabi SAW. Maka di sini yang harus kita pahami, berlindung dari su'ul qada, maksudnya bagi kita yang menerima takdir, maka kita memohon perlindungan kepada Allah dari su'ul qada. Kemudian darakis syaqa, ya, syaqa sengsara, darak ditimpa, ya. Memohon perlindungan kepada Allah dari ditimpa oleh kesengsaraan. Nanti akan diuraikan oleh Nawawi tentang dua ungkapan ini, dan kita baca hadisnya yang pertama 6828. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala haddatsani Amr an-Naqil wa Zuhair ibn Harb qala حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من سوء القضاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء ومن جهد البلاء. قال عمرو في حديثه قال سفيان أشك أني زدت واحدة منها. Ya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ya, dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, di mana beliau menceritakan bahwa Nabi SAW memohon perlindungan, kana yata'awwadhu, memohon perlindungan tentunya kepada Allah dari beberapa hal yang lain selain dari yang telah kita pelajari, yaitu min su'il qadha. Ya, berarti kalau ungkapan doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min su'il qada. Kalau ini kan berita, bukan lafaz doa yang diceritakan oleh Abu Hurairah, tetapi menceritakan bahwa Nabi memohon perlindungan. Kalau kita sekarang ingin mencontoh atau melakukan yang sama, maka kita tidak mengatakan kana ta'awadhu. Ya, kalau kana ta'awadhu itu berita tentang perbuatan Nabi. Kalau lafaz isti'adzahnya Allahumma inni a'udzubika min su'il qada. Ya, Allahumma inni a'udzubika min su'il qada wa darakis syaqa wa syamatatil a'da wa jahdil bala. Ya, bisa dengan lafaz yang sekarang, tetapi ini semuanya berita, kita tinggal nambahkan waw saja. Ya. Allahumma inni a'udzubika min su'il qada, atau wa min darakis syaqa bisa jadi, wa min syamatatil a'da wa min jahdil bala. Kalau tanpa min juga enggak apa-apa, karena di awal sudah ada ya penjelasannya. Allahumma inni a'udzubika min su'il qada wa darakis syaqa wa syamatatil a'da wa jahdil bala. Ada empat ya hal Nabi SAW memohon perlindungan darinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Su'il qada dan darakis syaqa samatatil a'da jadil bala akan diuraikan oleh An-Nawawi. Sebelumnya Amr yaitu An-Naqid, gurunya Imam Muslim, mengatakan dalam hadisnya, karena di sini ada dua jalur ya. Yang pertama Amr bin An-Naqid, kemudian Zuhair bin Harbin. Dari jalur Amr bin Amr An-Naqid, dia mengatakan, menukilkan perkataan Sufyan ibn Uyainah. Qala Sufyan asyukku, saya ragu, kata Sufyan, anni zittu wahidatan minha, bahwa saya menambahkan satu. Ya, dia ragu. Ya, yang mungkin dia dapatkan dari gurunya di sini empat ya, lima, satu, dua, tiga, empat, empat. Dan dia ragu apakah dia menambahkan satu, yang dia dapatkan tiga, lalu dia tambahkannya satu. Ini yang dia ragukan. Ya, dia ragukan. ragu atau tidak ragunya Sufyan bin Uyainah, tetap doa ini ma'thur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keempat-empatnya, walaupun di sini dia ragu. Kemudian yang ditambahkannya, yang diragukan, dia menambahkan satu, itu pun tidak tahu yang mana. Yang mana yang dia tambahkan? Apakah Jahdul Bala? Ya, karena dia tidak menjelaskan, dia hanya mengatakan saya ragu, saya bahwa saya menambahkan satu, jadi empat. Sebenarnya antara tiga dan empat. Ini tidak bisa dijadikan sebagai prinsipnya seperti ragu dalam rakaat sholat. Ya. Kalau ragu dalam rakaat sholat, kemudian kita tidak bisa menetapkan berapanya, maka kita ambil bilangan yang kecil. Jangan, ini tidak bisa berlaku dalam doa ini. Karena keempat-empatnya adalah sesuatu yang tercela, dan kita sesuatu yang mengkhawatirkan dan membinasakan, maka kita layak untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keempat-empatnya boleh dijadikan sebagai doa sebagaimana dijelaskan di sini, walaupun Sufyan bin Uyainah ragu apakah tiga atau empat yang dia dengar dari gurunya, wallahu alam. Hana fi at-ta'liq wujud qaul Al-Albani fi at-ta'liq. Ayuh. ماذا قال؟ قال الألباني في التعليق يعني مختصر قوله. قال سفيان ثلاث زدت واحد ثلاث زدت أنا واحدة أي من قبل نفسي لا أدري أيتهن هي. وأخرجه الإسماعيلي عنه فبين فيه أن الجملة المزيدة هي شماتة الأعداء. ولعل سفيان كان إذا حدث ميزها ثم طال الأمر فطرأ عليه النسيان فحفظ بعض من سمع تأيينها منه قبل أن يطرأ عليه النسيان. ثم كان بعد أن خفي عليه تأيينها يذكر كونها مزيدة مع إبهامها كذا في الشرح. Di sini ada tambahan dari Syekh Al-Albani di kitabnya Mukhtasar Sahih Muslim. Perkataan Sufyan bin Uyainah tadi, ketika awal-awal Sufyan meriwayatkan hadis ini, dia tahu sekali bahwa yang ditambahkannya adalah syamatatul a'da. Ya. Syamatatul a'da adalah memberikan kesempatan musuh bersukaria, bergembira dengan kesempitan kita, kesengsaraan kita, hancurnya kaum muslimin, maka musuh bergembira. Ini yang ditambahkan oleh Sufyan. Kemudian lama-kelamaan tambahan itu terus didapat diriwayatkan oleh murid-muridnya, dan dia sendiri ketika meriwayatkan, ketika dia sudah mulai lemah hafalannya, karena ini faktor manusiawi. Kalau sudah tua, hafalan sudah mulai melemah, sehingga dia tidak tahu lagi tambahan yang dia tambahkan dari awal yang mana. Jadi syamatatul a'da itu dia sudah lupa. Dia yakin bahwa dia menambahkannya, dan tambahan ini sebenarnya ada di riwayat yang lain, tetapi dalam riwayat ini tidak ada. Ketika pertama kali Sufyan bin Uyainah menyampaikan hadis, dia yakin sekali bahwa ini ditambahkannya itu syamatatul a'da. Kemudian berlanjut, waktu bertambah, usianya pun sudah bertambah, hafalannya sudah mulai melemah. Nah, ketika dia meriwayatkan di saat-saat itu, dia mulai tidak tahu lagi mana yang dia tambahkan dahulu. Nah, ini yang dia sampaikan di sini. Saya ragu, saya telah menambahkan satu yang mana. Ya. Tetapi sekarang sudah kita ketahui berdasarkan riwayat-riwayat dari ulama yang lain bahwa yang dia tambahkan sama tetel ada. Tambahan ini tidak mengapa kita tambahkan. Kenapa tidak mengapa? Karena dia doa. Kita pernah mengatakan bahwa bab doa ini lebih luas daripada bab zikir. Karena doa ini kan kita yang meminta. Ya, bahkan tanpa ada dalam hadis pun ketika kita berdoa kepada Allah, tidak ada masalah. Sekarang seseorang ingin berdoa kepada Allah meminta untuk diluluskan. Ya, ketika dia melamar pekerjaan, kan tidak ada dalam hadisnya. Ya. Atau ada orang yang ingin meminta tambah naik pangkat misalnya, tidak ada dalam hadisnya. Jadi doa lebih umum. Maka tambahan tadi tidaklah berpengaruh kalaupun kita menambahkan dalam doa kita ketika kita menjadikan hadis ini sebagai panduan. Maka kita mengatakan Allahumma inni a'udzubika min su'il qada wa daraki syaqa wa syamatatil a'da wa jahdil bala, walaupun itu tambahan dalam riwayat ini dari Sufyan bin Uyainah. Lakin az-ziyadah sahihah wa fi at-ta'liq qala Abu Muawiyah al-Bayruti lakin sahaha al-Albani ziyadata min syamatat al-a'da min hadith ibn Umar marfu'an wa barrara ziyadat Sufyan bin Uyainah huna fi at-ta'liqi 'ala al-adab mufrad. Alladzi qultu. Ini yang saya sampaikan tadi, bahwa tambahan ini di riwayat yang lain bukan dari Abu Hurairah sahih, ya, sahih kata-kata syamatatul a'da. Makanya kalaupun tidak ada riwayat ini sahih dari jalur yang lain atau dari riwayat sahabat yang lain, menambahkannya di sini sama tatul ada juga tidak berpengaruh, dan kita tidak melakukan bid'ah, ya, tidak melakukan sebuah bid'ah, karena memang membuat musuh bergembira lantaran perbuatan kita, nah, ini tercela dalam agama. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Membuat musuh bergembira. Ah, alhamdulillah kaum muslimin bertengkar, berperang sesama mereka. Ini syamatatul a'da. Ya. Ini syamatatul a'da. Dan mungkin layak untuk kita baca uraian dari An-Nawawi tentang makna darakis syaqa. Qala rahimahullahu ta'ala amma darakis syaqa'i fal masyhuru fihi fathur ra. وحكى القاضي وغيره أن بعض رواة مسلم رواه ساكنها وهي لغة. وجهد البلاء بفتح الجيم وضمها. الفتح أشهر وأفصح. يعني أنت جهد dengan جهد. فأما استعاذة من سوء القضاء فيدخل فيها سوء القضاء في الدين والدنيا والبدن والمال والأهل. Waqad yakunu dhalika fil khatimati. Ini su'ul qada. Makna memohon perlindungan dari su'ul qada adalah masuk ke dalamnya adalah su'ul qada dalam agama. Ya. Su'ul qada dalam agama yang awalnya semangat beribadah tiba-tiba hilang semangat, atau na'udzubillah awalnya beriman kemudian menjadi orang yang kufur. Ini su'ul qada fid din. Kemudian wad dunia, dalam urusan dunia, dalam badan, ya, dari badan, dalam su'ul qada pada badan kita, pada harta kita, pada keluarga kita, dan termasuk su'ul qada adalah khatimatus su', ya, su'ul qada adalah su'ul khatimah, dan ini masuk dalam doa tadi, perlu memohon perlindungan dari su'ul qada dalam semua hal, dalam agama, dunia, badan, harta, keluarga, dan bahkan termasuk su'ul khatimah. Ya, maka doa ini sangat luar biasa. Yang kedua, wa amma darak asyqa'i fa yakunu aidan fi umur al-akhirati wad-dunya wa ma'nahu a'udzu bika an yudrikani syaqa'un. Ya. Darak asyqa', darak artinya menemui, ya. Darak yadruku menemui atau ditimpa oleh asyqa', kesengsaraan. Kesengsaraan ini hampir sama maknanya dengan qada. Ya, dengan su'ul qadha, yaitu dalam urusan akhirat juga dalam urusan dunia. Makna dari berlindung dari darakis syaqa adalah a'udzubika an yudrikani syaqa. Saya berlindung kepadamu ya Allah dari saya ditimpa oleh kesengsaraan. Ya, kesengsaraan. Sengsara itu susah. Ya, maka kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syamatatul a'da yang tadi. Wa syamatatul a'da hiya farhul aduwi bi baliyatin tanzilu bi aduwihi yuqalu minhu syamita bi kasril mim wa yashmatu bi fathiha fa huwa syamitun wa ashmatahu ghairuhu. Ya. Syamatatul a'da itu yang tadi kita sampaikan, membuat musuh bergembira ketika musibah menimpa kita kaum muslimin, ya, musibah menimpa hancurnya kaum muslimin, bertikainya kaum muslimin, membuat musuh bergembira. Jangan sampai kita menjadi penyebab musuh bergembira terhadap musibah yang menimpa kaum muslimin. Ya. Jahdul bala وأما جهد البلاء فروي عن ابن عمر أنه فسره بقلة المال وكثرة العيال, وقال غيره هي الحالة الشاقة. Ya, ini yang keempatnya. Saya berlindung kepadamu ya Allah dari jahdil bala. Jahdil bala di sini diterjemahkan ujian yang terasa berat bagi kami. Maksudnya di sini kata An-Nawawi yaitu kurangnya harta. Ya. Kurangnya harta. Ini jahdil bala. Kekurangan rezeki, kekurangan pendapatan, ini termasuk jahdil bala. Kemudian kasratul iyal. Pendapatan sedikit, tanggungan banyak. Nah, ini jahdul bala dan memang layak kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan. Jahdul bala itu kata Nawawi adalah qillatul mal wa kasratul iyal. Sedikitnya pendapatan, tanggungan banyak. Ya. Ini bala ini. Jahdul bala. Kemudian secara umum dinukilkan perkataan yang lain yaitu al-hal asyaqah, yaitu kondisi-kondisi yang berat, ya, situasi-situasi yang berat dilalui oleh seseorang. Dan ini ya hampir semua kita merasakan dalam hidup ini. Makanya doa ini nampak oleh kita betapa pentingnya. Nabi SAW berdoa meminta perlindungan, kenapa kita tidak melakukannya? Ya, Nabi saja melalui hal-hal yang berat dalam hidupnya, maka dia memohon perlindungan dari hal-hal tersebut. Su'ul qadha, darakis syaqa, samatatil a'da, juhdul bala. Tinggal kita mengatakan a'udzubika Allahumma. Nah, kemudian masukkan yang tadi empat hal yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala. Berikutnya 6829. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Qutaybah bin Sa'id qala haddatsana Laits qala ha'un wa haddatsana Muhammad bin Rumh wal lafz lahu qala akhbarana Laits an Yazid bin Abi Habib an al Harith bin Ya'qub anna Ya'qub bin Abdullah haddathahu annahu sami'a Busra bin Sa'id yaqul سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول سمعت خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. Ya, ini hadis Khawlah bintu Hakim. Ya, Sulamiyah, dan sanadnya sangat panjang ya. Sangat cukup panjang yang ada di sini. Imam Muslim meriwayatkan dari beberapa jalur. Yang pertama jalur Qutaibah bin Sa'id, yang kedua dari jalur Muhammad bin Rumh. Ya. Kemudian dari Laits Ibn Sa'ad, dari Yazid bin Abi Habib, Al-Harith bin Ya'qub, kemudian Ya'qub bin Abdullah, kemudian Busur bin Sa'id, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Kemudian barulah sampai kepada perawi hadis ini yaitu Khawlah bintu Hakim As-Sulamiyah radhiyallahu taala anha. Ini sahabat meriwayatkan dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan dari Khawlah bintu Hakim. Hadisnya Nabi SAW menyatakan man nazala manzilan, siapa yang turun di satu tempat. Nazala manzilan, singgah, turun, menempati satu tempat, kemudian dia membaca zikir ini. Ya, isti'adza a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Sampai di situ. Ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nazala manzilan, ini umum ya. Ya. Nazala turun, manzilan satu tempat, dimanapun juga. Turun dari kendaraan singgah atau menempati rumah baru, kan turun juga. Menempati satu tempat, turun satu tempat, singgah di satu tempat, lalu dia membaca ta'awudz ini, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan apa yang ia cipta. Yang ia cipta ini umum, ya, min syarri ma khalaq. Ini juga termasuk penisbatan keburukan, tetapi tidak langsung kepada Allah, tetapi melalui perantara ciptaannya. Ya. Kemudian kata Nabi, lam yadurrahu syai'un. Tidak akan ada yang akan menyakitinya. Ya, tidak akan ada yang memudaratkannya apapun sampai dia meninggalkan tempat itu. Ya. Ini luar biasa kemujizatan ayat ini. A'udzu bikalimatillahit tam maaf, isti'adzah ini. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaqa. Itu isti'adzah yang kedua, ta'awudz. Hubungan riwayat ini dengan bab, ya, mungkin secara umum, ya, karena di situ ma khalaqa, ma khalaqa min syarri ma khalaqa, jadi masuk ke dalamnya su'ul qada, daraki syaqa, karena umum. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah min syarri ma khalaq, ini umum, dari kejahatan bahaya apa yang dicipta. Ya. Dan al-qadha kemudian syaqa ini semuanya berkaitan dengan gangguan dan ancaman dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini dengan cara itu kita menyesuaikannya dengan bunyi, dengan bunyi bab, walaupun tidak ada kata-kata su'ul qada atau daraki syaqa. Yang ada adalah min syarri ma khalaq. Jadi su'ul qada dengan daraki syaqa masuk ke dalam keumuman apa? Min syarri ma khalaq. Ya, ini hubungan antara hadis ini dengan bunyi bab. Dan masih tersisa beberapa hadis lagi, ya, di bawah bab ini. 1, 2, 3. Ya, kita undurkan untuk melanjutkannya ke pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.